بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال في الدين رحمن ورحمكم جميعا بارك الله فيكم. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tibyan tentang adab-adab membawa Al-Quran amarakallahu fik. Sampai pada fasal yang ke-15. Namarakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahu taala, faslun, pasal, tajuzu qira'atul Qur'ani bil qira'ati sab'il mujamma' 'alayha. Nah, diperkenankan baca Al-Qur'an dengan ya qira'ah sab'ah yang digabung. Boleh. Nah, barakallahu. Oh, bukan yang di qira'atus sab' al-mujamma' 'alaiha, yang disepakati atasnya. Boleh. Jadi, nah barakallahu fikum, ada qira'at 7 qira'ah, nah barakallahu fikum, ya. Bacaan Al-Qur'an yang disepakati, nah barakallahu fikum. Ya. Yang disepakati oleh kaum muslimin ya tentang bacaan-bacaan. Qul bikin rahmani wa rahmakum jami'an. Naam. Dan selain itu ada qiraah-qiraah yang lain tetapi diikhtilafkan. Naam warakallahu fikum. Atau yang dikenal dengan qiraah sadh, qiraah yang ganjil. Naam warakallahu fikum. Sadh. Ya, ada 3. Namurakallahu tika qiraah sadh. Namurakallahu. Ikhwani wa ikhwani rahmani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, bacaan itu namurakallahu fikum dinukil dari 7 imam. Yang pertama dari Imam Abdullah Ibnu Amir Ad-Dimaski. Yang kedua Imam Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki. Yang ketiga dinukil dari Nafi' Al-Madani. Yang keempat dinukil dari Abu Amr Ibnu Al-Ala ismuhu Zaban Al-Mazini. Yang kelima Hamzah Ibni Habib Al-Kufi. Yang keenam Ali Ibni Hamzah Al-Kisai. Dan yang ketujuh Asim Ibni Abi Lujud. Enam. Dan bacaan yang sampai yang Al-Quran ya yang sekarang ini berada di tengah-tengah kita ini namarakallahu fikum, itu min riwayati ya namarakallahu Hafiz an Asim. Min riwayati Hafiz an Asim, ya riwayatnya Hafiz an Asim, itu Al-Qur'an yang ada pada kita sekarang namarakallahu. Ya. Terkait masalah ini, ya, ada ahlinya sendiri. Saya enggak begitu ahli. Enggak ahli nambar kalau dalam bab masalah fakir. Nambar kalau. Ikhwani fillah rahiman wa syami'an wa barakallahu fikum. Wala tajuzu bighairi sab'. Dan tidak diperkenankan baca Al-Quran selain dari 7 bacaan tadi. Iya, enggak boleh na'amurakallahu. Iya, misalnya iya, baca dengan bacaannya 6 Ibn Abbas misalnya, yang tidak ada pada riwayat yang lain. Na'amurakallahu. Maka kita enggak bisa na'amurakallahu. Ini yang disepakati, 7 bacaan ini yang disepakati. Nama Rokalaf. Walapir riwayat sadah al-mangkulah anil qura' as-sab'ah. Tidak pula dengan riwayat yang ganjil yang dinukil dari nama Rokalafikum, ya, imam-imam ahli baca Al-Quran yang 7 itu. Nama Rokalaf. Jadi imam-imam ahli baca yang 7 yang disebutkan tadi itu juga punya riwayat yang sadah, riwayat yang ganjil nama Rokalafikum. Nama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum muslimin. Ya. Jadi yang diperkenankan untuk dibaca dari Al-Qur'an, ya, dari bacaan-bacaan yang 7 itu hanya riwayat yang disepakati saja. Bacaan Al-Qur'an yang disepakati, sepakati na'amurakallahu. Ya, na'amurakallahu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa sayati fil babis sabi' insyaallah ta'ala, dan akan datang pada bab yang ketujuh insyaallah, bayanu ittifaqil fuqaha an istitabati man qara'a bisawat au qara'a biha. Pakai tasjidnya namarapa. Nah, dan akan datang penjelasan pada bab yang ketujuh insyaallah, penjelasan akan disepakatinya oleh para ulama, para fuqaha, ya, tentang dimintanya taubat, ya, jadi orang yang istatabah itu dimintanya taubat dari orang yang membaca bacaan Al-Qur'an dengan riwayat yang sadah. Nah, ya, minta tobat, ayo tobat. Jangan di itu, jangan dibaca. Apalagi sampai enam, kecuali dalam bab na'amara kalau ta'lim. Ya, dalam bab ta'lim untuk menunjukkan kepada hadza qira'atun sadza, ini adalah qira'ah sadza, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam bab ta'abbud baca Al-Qur'an, kemudian baca na'amara kalau fikum qira'ah sadza fala yajuz. Enggak boleh. Dan pelakunya harus diminta tobat. Tobat na'amara. Au qarra'a biha, atau membacakan kepada orang lain dengan bacaan yang sadah tadi. Pakai itu qarra'a. Nggih. Qarra'a yuqri'u takri'. Takri' itu membacakan kepada orang. Kalau qarra'a itu membaca, dia sendiri membaca. Kalau la barakallahu fikum, qarra'a itu membacakan Al-Qur'an kepada orang lain. Selesai. Na'am barakallahu fikum, dengan qira'ah sadah tersebut. Ya. Insyaallah dalam bab ini bid'ah kita. Ya. Nah, bekal kita sangat sedikit sekali. Terutama yang membacakan ini na'amarakallahu. Enggak punya bekal sama sekali tentang masalah ini. Na'amarakallahu. Perlu apa? Pembelajaran khusus. Ya. Terkait dengan mengenal jenis-jenis dan macam-macam qiraah di dalam membaca Al-Quran. Ada qira'ah warsh, ada qira'ah na'am warakallahu fikum hamzah, ada qira'ah qolun, ya, ada qira'ah na'am, ya, sebanyak na'am warakallahu. Ya khani witin rahman mujami'an warakallahu fikum. Qala ashabuna wa ghairuhum, berkata teman-teman kami dan selain mereka, Lau qara'a bis-sawat fi sholati fatalat sholatu in kana aliman. Nah, perhatikan ini. Seandainya dia membaca dengan bacaan yang shad. Ya, bacaan berdasarkan riwayat yang shad tadi na'amarakallahu di dalam sholat. Ya, maka batallah sholat dia jika dia mengetahui kalau yang dibaca itu adalah qira'ah shadz. Saya. Na'amarakallahu. Wa in kana jahilan lam tabtul walam tahsib lahu tilkal qira'ah. Na'amarakallahu fikum. Kalau dia dalam kondisi jahil ketika membaca hal itu, maka sholatnya enggak batal dan bacaan tersebut tidak dianggap. Nah, barakallahu. Waqad naqala al-Imam Abu Amr Ibnu Abdul Bar al-Hafidh ijma' al-muslimin 'ala annahu la tajuzu al-qira'atu bis-saw. Dan sungguh telah menukil siapa? Al-Imam Abu Umar, bukan Abu Amr ya. Abu Umar ibn Abdul Bar al-Hafidh, kesepakatan kaum muslimin bahwasanya tidak diperkenankan baca dengan bacaan yang ganjil. Ya. Wa annahu la yusalli khalfa man yaqra'u biha. Dan tidak boleh sholat di belakang orang yang membaca dengan bacaan yang ganjil. Tidak boleh. Kalau ada orang yang baca dengan bacaan yang ganjil, na'amarakallahu fikum, maka enggak boleh sholat di belakangnya. Na'amarakallahu fikum. Jelas ya? Qala al-ulama, berkata para ulama, man qara'a bis-sad, barang siapa yang membaca dengan bacaan yang ganjil, in kana jahilan bi au bi tahrimi, arrafa dzalik. Barang siapa yang membaca dengan bacaan yang ganjil, jika dia orang yang tidak mengerti, jahil, orang yang bodoh tentang bacaannya tadi, atau tidak tahu akan keharamannya, maka dikasih tahu. Atau urrifa bihi, urrifa dzalik, maka dikasih tahu dia. Nah, warakallahu. Fa in ada, kalau dia kembali lagi membaca dengan bacaan yang ganjil, ada ilahi au kana aliman bi azzar ta'ziran balighan, maka dia kalau sudah dikasih tahu kok kembali, berarti dia sudah mengetahuinya. Na'amarakallahu fikum. Kalau itu adalah bacaan yang ganjil, maka dia harus ditakzir, hukum takzir, ta'ziran balighan, ya, dengan hukum takzir yang na'amarakallahu keras, na'amarakallahu dihukum keras, na'amarakallahu. Ya, yeah. Beda dengan takzir, dengan had beda ya, na'amarakallahu. Kalau had itu ada ketentuannya, kalau takzir ketentuannya dikembalikan kepada penguasa. Ya, yeah. Na'amarakallahu, ketentuannya dikembalikan kepada penguasa. Ya, yeah. Sesuai dengan pandangan yang dianggap baik oleh penguasa. Berapa kali, kalau misalnya dia harus dipukul pakai, harus dicambuk berapa kali cambuk, tergantung nomor, atau dihukum dengan hukuman yang lain. Nomor kalau itu dikembalikan kepada penguasa. Ila ayyantahiya andalik, sampai dia berhenti dari melakukan hal itu. Jelas ya. Wayajibu ala kulli mutamakkinin minal inkari alaihi man'uhu al-inkar wal man'u. Naam barakallahu fikum. Dan wajib atas orang yang memungkinkan, ya, untuk mengingkarinya, ya, dan mencegahnya, hendaknya dia mengingkari dan mencegahnya. Wajib. Kalau misalnya ada orang yang melakukan dan dia mampu, naam barakallahu fikum, ya, untuk mengingkarinya, untuk mencegahnya, maka wajib bagi dia untuk mengingkari dan mencegahnya. Nah, warakulaf. Ikhwan ibn Tintah, mani warakulaf. Ya, karena memang itu termasuk kemungkaran kalau dia itu dilakukan, ya. Yaitu membaca dengan qiraah sadah, nam dalam makom ibadah, dalam makom ta'abbud, nam rokok itu termasuk kemungkaran. Berarti dia nam rokok, ya ta'abbadalillah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkar nah ini. Mungkar. Makanya ketika ada orang yang mengetahui hal itu, maka dia harus mengingkarinya dengan apa? Dengan segera, na'amarakul. Jangan dibiarkan. Ya khalibitin rahmani wa rahmukumul jami'ana barakul. Nah ini. Khalibitin rahmani wa rahmukumul jami'ana barakul afikum. Qal musannifu rahmahu ta'ala faslun. Pasal berikutnya. Pasal yang ke-16. Idza tada'a bi qira'ati ahadil qurra. Fala yanbaghi alla yazala 'ala al-qira'ati biha ma dama al-kalam murtabitan. Ini na'am warakallahu fikum. Na'am ketentuan yang berikutnya. Kalau yang tadi dijelaskan bahwasanya kita boleh na'am warakallahu fikum membaca dengan salah satu bacaan yang 7. Salah satu dari 7 bacaan Al-Qur'an na'am warakallahu fikum. Mau pilih bacaan riwayatnya Hafiz an Asim, mau bacaannya na'am warakallahu fikum warsh qaulun ila ila akhir tafadhal na'am warakallahu fikum, silakan na'am warakallahu fikum membaca. Nah, ketentuan berikutnya na'am warakallahu fikum, yang jelas riwayat-riwayat yang dibaca itu termasuk riwayat-riwayat yang mujma' alaihi, yang disepakati atasnya, bukan termasuk riwayat yang sadza. Jelas ya? Gitu ya? Na'am warakallahu fikum. Sekarang ketentuan berikutnya na'am warakallahu fikum. Jika dia memulai dengan satu bacaan dari salah satu bacaan-bacaan ahli bacaan amarokalah, maka seyogianya bagi dia senantiasa untuk membaca dengan bacaan tersebut. Saya, misalnya amarokalah fikum, ya, dia membaca dengan qiraah Hafiz an Asim di awalnya, maka sampai selesai amarokalah fikum, dia membaca dengan, ya, qiraah Hafiz an Asim. Nah, ketentuannya na'amarakallahu fikum. Madamal kalam murtabitun. Selama na'amarakallahu fikum, kalamnya itu berkaitan. Ya, maka kalau kalamnya itu berkaitan, maka tidak boleh na'amarakallahu fikum di bacaan yang kalam itu masih berkaitan, kemudian dia mengganti qiraahnya yang lain. Enggak boleh. Na'amarakallahu. Ya. Na'amarakallahu fikum. Ya, pada apa di awalnya baca qiraah Hafiz an Asim, wadhuha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuk, enggak boleh kemudian wadhuha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, enggak boleh, karena ada bacaan semacam itu. Ya, bacaan hamzah wadhuhi walaili idza saja mawadda karabu kawamuk, dibaca imalah na'amarakallahu, enggak boleh. Paham ya? Jadi jawal na'amarakallahu itu dibaca dengan apa? Dengan bacaan qiraah tertentu yang sudah dia mulai dengan bacaan tersebut, dengan qiraah tersebut. Saya na'amarakallahu. Ya. Awal dibaca wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarla alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'ilil akhirin. Amarakallahu fikum, baca dengan riwayat apa? Bacaan Hafiz an Asim. Ya, gitu ya. Amarakallahu fikum. Nah, kemudian amarakallahu fikum habis mulai dengan bacaan apa? Bacaannya Hafiz an Asim, ya di tengah-tengah dibaca dengan bacaan yang lain. Apalagi ambarakalafikum, kalam tersebut masih berkaitan. Kalamnya itu masih berkaitan. Ambarakalafikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, secara detailnya ambarakalafikum, saya bukan ahli dalam bab ini. Ya khali bin rahman wa rahmukum. Fa idzan qadha irtibatuhu, kalau sudah selesai kaitannya, falahu ayyaqra bi qira'atin akhar minas sab'ati, maka boleh bagi dia untuk membaca dengan bacaan yang lain dari qira'ah yang tujuh tadi. Ya. Fal aula, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan lebih bagusnya amarakallahu fikum dawamuhu alal ula fi hadzal majlis. Dia terus di atas bacaan qira'ah tersebut ya, pada majlis tersebut. Ya. Yang lebih bagus. Yang aula. Namarakallahu. Ya khalifatin rahmani wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi namar. Dalam satu majlis kita baca qira'ah hafiz an asin. Namarakallahu. Maka sampai selesai majlis namarakallahu bacalah bacaan itu. Naam warakallahu. Ya khali bitin rahmani wa rahmakum jami'an. Naam. Tapi kalau misalnya naam warakallahu fikum berganti dengan bacaan yang lain, maka naam warakallahu diperhatikan irtibatul kalam. Diperhatikan irtibatul kalam, yaitu kaitan-kaitan kalam tadi. Kalau kalamnya masih berkaitan naam warakallahu fikum, maka enggak boleh berpindah pada bacaan yang lain, qiraah yang lain, sampai selesai irtibat kalam tersebut. Terus ya, kaitan kalam tersebut. Naam warakallahu. Ikhwani fiddin rahmani wa rahmakumul jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala faslun, pasal. Qala al-ulama, berkata para ulama, al-ikhtiar ayyakra ala tartibil mushaf fayakra'ul fatihah thumma al-baqarah thumma ali imran thumma ma ba'da ala tartib. Yang terpilih, na'am warakallahu fikum, pendapat yang terpilih, kata para ulama, na'am warakallahu fikum, hendaknya dia membaca ya sesuai dengan urutan mushaf. Dia baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat Ali Imran. Kemudian setelahnya ya dengan urut. Naam warakallahu fikum. Sawa'un qara'a fi shalah, baik dia membaca di dalam salat, au fi ghairiha, atau di selain salat. Hatta qala ba'du ashabina, hingga sebagian teman-teman kami mengatakan, idza qara'a fi raka'atil ula surata qul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi tsaniyah na'am warakallahu fikum ba'dal fatihah minal al-baqarah minal baqarah. Sampai sebagian ya ulama apa sahabat-sahabat kami, ketika Imam Nawawi mengatakan sahabat-sahabat kami, berarti ulama Syafi'iyah yang dimaksud. Mereka mengatakan apabila dia telah selesai membaca dalam satu dalam surat apa rakaat yang pertama itu surat Qul a'udzu birabbin nas, maka pada rakaat yang kedua dia membaca sebagian dari surat Al-Baqarah. Ya. Misalnya pada surat apa rakaat yang pertama baca Qul a'udzu birabbin nas misalnya amarakal Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, sampai selesai yang rukuk sujud kemudian berdiri apa rukuk kemudian i'tidal sujud sampai selesai na'am rakaat pertama, berdiri setelah baca Fatihah na'am rakaatul fikum baca sebagian dari surat Al-Baqarah. Itu urutnya seperti itu. Ya, yeah, na'am rakaatul fikum. Itu kata Imam Nawawi rahimahutaala. Ya. Yeah. Sebaiknya demikian. Tapi kalau seandainya khotun rahman wa rahmakum jami'an tidak demikian, labas. Ya, yeah, labas. Na'am rakaatul fikum. Ya, misalnya na'am warakallahu, dia pertama baca surat na'am warakallahu fikum surat apa Ali Imran. Ya, kemudian setelah itu baca surat Al-Baqarah. Lah, Mas. Karena hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu rakaat na'am barakallahu fikum Rasulullah SAW pernah membaca tiga urut suratnya. Ya, satu rakaat. Beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa langsung. Baru Ali Imran. Na'am barakallahu fikum. Gak urut kan na'am barakallahu fikum. Gak apa-apa. Tapi siyogianya, makanya katanya siyogianya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau bisa membaca alat tartib. Ya, urut na'am barakallahu fikum. Habis Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian na'am Al-Ma'idah, ya, kemudian Al-An'am, ila akhirin na'am barakallahu fikum. Begitu ya. Akhwani fillah rahimani wa rahmakum jami'an na barakallahu fikum. Qala ba'du ashabina, Imam Nawawi mengatakan, berkata sebagian sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, wa yustahabbu idza qara'a surata suratan ay yaqra ba'dahu allati taliha. Na'am barakallahu fikum. Kata sebagian ya teman-teman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan disukai na'am apabila dia telah membaca satu surat, hendaknya dia membaca ya na'am barakallahu fikum setelah surat tersebut ya surat berikutnya. Na'am barakallahu fikum. Ya khani bi rahmani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Nah, artinya muraat ya tartib ya, memperhatikan tartib bacaan na'am barakallahu fikum. Setelah surat ini maka surat berikutnya sesuai tartib yang ada dalam mushaf. Na'am barakallahu fikum. Sekali lagi itu ya, kalau na'am barakallahu fikum, kalau bisa diupayakan demikian, itu yang apa, yang mustahab, yang dicintai, yang disukai ya, bukan sebuah keharusan. Kalau misalnya na'am barakallahu fikum dia membaca na'am habis surat ini kemudian meloncat surat itu, labas, tidak mengapa, meskipun di dalam sholat na'am barakallahu fikum. Ya, habis surat Tabarok misalnya na'am barakallahu tabarakal latif sampai selesai, nah langsung surat An-Naba, labas. Na'am barakallahu. Berarti diloncati berapa surat? 11 surat ya. Na'am barakallahu. Ikhwan fillah rahimakumul jami'. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa dalilu hadza anna tartibal mushaf innama ja'ala hakata li hikmatin. Dalil perkara ini bahwasanya tartib yang ada di dalam mushaf itu dibikin ya demikian untuk sebuah hikmah. Fayambagi ayyuhafidhu 'alaiha, maka seyogianya dia berupaya untuk menjaga di atas urutan tersebut, illa ma warata syar'u bistisna'ihi. Kecuali apa yang telah ya datang ya dari syariat ini ya akan pengecualiannya. Na'am barakallahu. Seperti na'am barakallahu salat subhi yaumal jum'ah, seperti salat pada salat subuh pada hari Jumat. Na'am barakallahu. Yaqra fil ula surat alif lam mim as-sajdah fi tsaniyah hal ata'ala al-insan. Na'am barakallahu. Membaca pada rakaat pertama di salat subuh tersebut surat As-Sajdah, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin ila akhirih. Kemudian pada rakaat yang kedua membaca hal ata alal insan, surat al-insan. Jauh ya, na'am barakallahu. Itu di juz yang ke-21. Na'am barakallahu fikum. Sementara al-insan itu di juz yang ke-29. Jauh ya. Na'am barakallahu. Na'am barakallahu fikum. Demikian kata Imam Nawawi. Nah. Wa shalatul Id fil ula qaf wa fis tsaniyah iqtarabatis saah. Dan juga dikecualikan pula dalam salat Id ya. Ya, membaca tidak tertib na'am barakallahu. Di salat di rakaat yang pertama membaca surat Qaf, di rakaat yang kedua membaca surat Iqtaraba al-Qamar. Ya. Naam qaf itu naam barakallahu fikum akhir juz yang ke-26. Sementara naam al-qamar itu pertengahan juz 27. Naam barakallahu. Jadi ada itu, ada yang diloncati. Naam barakallahu. Waraqati sunnatil fajri fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fis thaniyah qul huwallahu ahad. Atau termasuk yang dikecualikan tidak tartib bacaan surat-surat tersebut, yaitu pada dua rakaat salat sunah fajar sebelum subuh. Di rakaat pertama membaca qul huwallahu ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. 6 rakaatil witr dan 3 rakaat salat witir. Naam warakallahu. Fil ula sabbih isma rabbikal a'la, fis thaniyah qul ya ayyuhal kafirun, wa fis tsalitsah qul huwallahu ahad. Naam warakallahu fikum. Wal muta'awwidzain, dan dua muta'awwidzain yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Naam warakallahu fikum. Saya ya khali fitin rahmatan hukuman. Walau khalafal muwalatu faqra suratan la talil ula au khalafat tartib faqra suratan thumma qra suratan qablahu jaza. Nah warakallahu. Kalau dia tidak menyelisih muwalah, tidak tartib tadi, nah warakallahu, sehingga dia membaca satu surat ya, nah warakallahu fikum, bukan surat berikutnya, nam, bukan talil ula, bukan surat setelah bacaan surat pertama, nam, yang dibaca yang pertama tadi, nam, misalnya nam barakallahu fikum, yang pertama itu dia baca surat al-Baqarah, kemudian berikutnya dia bukan baca surat apa, surat al-Imran misalnya, nam barakallahu fikum, au khalafat tartib, atau nam barakallahu dia menyelisih urutan, ya, faqara suratan thumma qara suratan qablahu. Maka dia membaca satu surat, setelah itu membaca surat sebelumnya. Naam warakallahu fikum. Misalnya sekarang rakaat pertama misalnya naam warakallahu, membaca surat naam warakallahu hal ataka. Hal ataka hadithul ghasyiyah, al-ghasyiyah. Kemudian naam warakallahu fikum di rakaat kedua membaca surat sabihis. Lafaz. Enggak apa-apa. Ya karena urutannya kan sabihis dulu ya, kemudian hal ataka. Naam warakallahu. Tapi ini naam warakallahu fikum dibalik misalnya. Kata beliau, jaza fakot, hanya boleh, semata-mata boleh. Naam warakallahu fikum. Naam warakallahu fikum. Waja'at bidzalika atharun katsirah, dan telah datang keterangan yang demikian, atsar yang demikian banyak. Naam warakallahu fikum. Boleh. Ya, di antaranya seperti yang kita sebutkan naam warakallahu, ketika Rasulullah SAW suatu malam dengan membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian apa? Ali Imran. Garut-garutnya. Ya. Tapi ini sifatnya boleh. Nah, marakallahu. Tapi kata Imam Nawawi, yang mustahab, yang disukai, nah, marakallahu. Kalau bisa urut. Kenapa? Ya. Disusunnya Al-Quran dengan urutan semacam itu, li hikmah. Karena sebuah hikmah. Wallah alam bisa, apa hikmahnya? Nah, sehingga naam warakallahu fikum diupayakan ya, kita membaca naam warakallahu fikum surat-surat itu ya ala tartib suwar kama fil mushaf, sesuai dengan urutan surat ya sebagaimana dalam mushaf gitu ya. Naam warakallahu fikum. Waqad qara'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi raka'atil ula min as-subhi bil kahfi. Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ya, sungguh dia pernah membaca dalam rakaat yang pertama salat subuh dengan surat Al-Kahfi. Wa fi tsaniyah bi Yusuf. Dan pada rakaat yang kedua dengan surat Yusuf. Naam warakallahu. Yusuf itu di juz yang kedua, yang ke-12 naam warakallahu. Sementara naam warakallahu surat Al-Kahfi di juz yang ke-15. Masuk ke 16. Naam warakallahu. Ya. Beda naam. Tapi urutannya enggak urut. Nah, merupakan nah, kalau seharusnya suf dulu baru berapa? baru na'am barakallahu fikum, arat baru Ibrahim, baru na'am barakallahu fikum, ya al-hajj ila akhirin na'am barakallahu fikum, baru an-nahl, baru isra, baru kahfi, masih banyak na'am barakallahu fikum, tapi di balik sana nyam saya na'am barakallahu fikum. Waqad karya jama'atun mukhalafat at-tarfi tapi fil mushaf na'am barakallahu fikum, ya sejumlah para ulama membenci menyelisih urutan mushaf. Nah, barakallahu fikum. Khairul bidin rahmani wa rahmakumul jami'. Sebagian demikian. Jamaah sejumlah para ulama, nah barakallahu fikum, membenci, nah barakallahu fikum, menyelisih urutan apa? Urutan mushaf di dalam baca Al-Qur'an. Nah barakallahu fikum. Qala Imam An-Nawawi rahimahutaala rawa Ibnu Abi Dawud 'an al-Hasan annahu kana yaqra ay yuqra al-Qur'an ila ala ta'lifi fil mushaf. Naam barakallahu. Ikhwan fillah rahman wa rahim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Al-Hasan Al-Basri bahwasanya beliau tidak menyukai Al-Qur'an itu dibaca na'am barakallahu fikum tidak sesuai dengan urutan di mushaf, urutan penyusunannya dalam mushaf. Na'am barakallahu fikum. Wa bi isnadi sahih an Abdullah ibn Mas'ud dan dengan sanadnya yang sahih, yaitu sanadnya Ibnu Abi Dawud yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud annau qila lahu, dikatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud inna fulanan yaqra'ul Qur'an mangkusan. Naam, sungguh si fulan membaca Al-Qur'an terbalik. Artinya terbalik itu na'am barakallahu, misalnya na'am dari Anas kemudian na'am barakallahu fikum Al-Falaq kemudian apa? Na'am barakallahu fikum Al-Ikhlas kemudian Tabat Jadah kemudian na'am barakallahu fikum Idza Ja'a kemudian Al-Kafirun kemudian mangkusan na'am barakallahu fikum. Faqala dzalika manqusul qalbi, itu keterbalikan hati. Wallahu a'lam bissawab. Na'am barakallahu. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya thariqah khifat kita terutama untuk anak-anak ya, na'am barakallahu, itu biasanya kita mulai dari apa? Dari bawah dulu. Karena dari bawah itu mudah bagi mereka. Ya, kalau untuk Anas dulu, kemudian na'am Al-Falaq kemudian Al-Ikhlas ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Sebenarnya di sini na'am barakallahu. Athar Ibn Mas'udin ya akhraja Ibn Abi Syaibah fil Musannaf wa Abu Ubaid fi Gharib bil Hadis wal Bayhaqi fi Su'ab al Iman bi sanad sahih. Qala Abu Ubaid ya manqus ya manqusan yata'awwalu katsirun minan nas ay yabda ar-rajul min akhir surah. Na'am barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini perhatikan na'am barakallahu fikum. Mangkus na'am barakallahu fikum ditakwilkan oleh kebanyakan manusia. Maknanya adalah ayyab da'ar rajulu min akhir surah. Dia seorang na'am barakallahu fikum memulai membaca dari surat terakhir. Faqara'aha ila awwaliha. Ya. Kemudian ia membaca hingga na'am barakallahu fikum hingga ya awalnya. Hadza shay'un ma ahsibu ahatan yatiquhu wala kana hadza min zaman Abdullah wala a'rifu. Misalnya na'am barakallahu fikum, ini yang dimaknakan oleh mereka na'am barakallahu fikum akhir surah kemudian menuju ke awalnya. Misalnya na'am Qul huwallahu ahad ya Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca kufuwan ahad baru berikutnya baru di akhir. Ini yang kata maliknya di sini na'am barakallahu fiik, yang semacam ini na'am barakallahu hampir-hampir tidak bisa dilakukan oleh seorang pun. Iya, yeah, bisa enggak kira-kira? Kalau mana yang semacam ini na'am barakallahu fiik. Hampir-hampir enggak bisa dilakukan oleh seorang pun. Baik di zaman kita sekarang ini maupun di zamannya mereka. Na'am barakallahu fiik. Itu diartikan demikian oleh sebagian besar manusia amarokal, mangkusan itu. Yeah. Makanya amarokal ini maknanya, ya, enggak terjadi yang semacam itu ya, amarokal itu. Kenapa? Enggak ada yang mampu. Sekarang antum mampu tak? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kufuwan ahad huruf berikutnya. Ke atas. Bisa enggak? Enggak ada yang mampu. Ana enggak mampu. Iya, yeah. Na'am. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lakin wajhu indi ayyabda min akhir al-Qur'an min al-muta'awwidhain thumma yartafi ila al-Baqarah. Ya, yeah. Akan tapi ya, yeah, menurut saya na'am barakallahu kata maliknya, dia mulai dari akhir al-Qur'an yaitu muta'awwidhain qul a'udzu birabbin nas, ya, yeah, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Yeah. Namar kemudian naik sampai ke Al-Baqarah. Itu maksudnya. Namar kalam. Ya. Kana fima yata'allamu sibyan fil quddab, seperti yang dilakukan oleh anak-anak di madrasah-madrasah. Ya. Namar kalam. Li'annas sunnah khilafu hadza. Dikarenakan sunnah itu menyelisih hal ini. Namar kalam. Ikhwan fillah rahimakum. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-muhim ikhwan fillah rahimakumullah, anjuran untuk tetap na'am barakallahu sesuai dengan tertib Al-Qur'an dalam baca Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum. Ya. Yeah. Tetapi kalau na'am barakallahu fikum dibaca tidak tertib tidak mengapa. Ya, yeah. Dibaca tidak tertib tidak mengapa. Na'am barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Wala mani'a min adami tartib bainas suwar fil qira'ah. Ya. Lima taqaddama min an Hudzaifah qala shalaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al hadis. Na'am barakallahu. Dan tidak mengapa na'am barakallahu fikum tidak tertib ya membaca surat-surat dalam Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum sebagaimana yang telah lalu dari hadisnya Hudzaifah. Saya pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam al hadis. Yang saat itu na'am barakallahu fikum Nabi SAW membaca setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah kemudian An-Nisa kemudian Ali Imran. Na'am barakallahu fikum. Wa anibidin rahimahin wa rahimahin. Na'am. Wallahu a'lam bis-shawab. Na'am barakallahu fikum. Wa amma qira'atu suratil Mankus min akhir ya ila awal famnu'man an mu'akkada. Adapun membaca surat terbalik dari akhirnya hingga awalnya, maka ini terlarang. Ya, dengan sangat terlarang. Nih. Namarakallahu. Ini yang ditakwilkan oleh kebanyakan manusia demikian apa lafaz mangkus tadi. Kalau yang ini jelas enggak bisa. Fa innahu yuzhabu ba'd dhurubil i'zaz wa yuzilu hikmat tartibil ayah. Dikarenakan yang demikian itu bisa menghilangkan nih ya. Na'am barakallahu fikum kemujizatan Al-Qur'an dan menghilangkan hikmah urutan-urutan ayat tersebut. Saya. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim An-Nakhai al-Imam Tabi'il Jalil wal Imam Malik Ibnu Anas annahuma kariha dzalik, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai ya imamnya tabi'in yang mulia, nam, dan Imam Malik Ibnu Anas keduanya membenci perbuatan tersebut yaitu membaca Al-Qur'an terbalik. Ikhwan fillah, perlu dipahami khotun rahimakum. Lafaz kariha indal mutaqaddimin ya. Yeah. Sehingga nanti enggak keliru na'am barakallahu fiik, enggak salah paham. Dikiranya oh kariha itu makruh saja. Menurut Imam Malik itu makruh. Menurut Imam Ibrahim An-Nakhai makruh. Tidak. Lafadz karya indal mutaqaddimin amarakallahu fikum lebih kepada makna apa karohatut tahrim. Bukan karohat tanzih. Kalau karohat tanzih amarakallahu fikum maknanya makruh amarakallahu fikum. Kalau karohat tahrim ya mana haram amarakallahu fikum. Ya haram amarakallahu fikum baca ya surat dengan terbalik. Baca. Saya ya khana bin rahman muslim. Wa anna malikan kana yu'ibuhu. Dan Malik na'amaraqlah biasa mencela orang yang baca dengan terbalik. Wa yaqulu hadza 'adzim. Ini sangat besar sekali. Na'amaraqlah. Ini besar ini na'amaraqlah itu. Lah kok dibaca terbalik na'amaraqlah itu. Amma ta'limu sibyan. Adapun mengajarkan anak kecil min akhiril mushaf ila awwalihi fahasan. Atau mengajarkan anak namarakalafikum mengajarkan anak ya dari akhir ya mushaf ya hingga ke awalnya itu bagus namarak. Kenapa? Mulai secara tadrij yang mudah kemudian ya yang dari yang mudah kemudian naik ya. Kenapa di awalnya mereka susah namarakalaf karena suratnya panjang ya. Tapi kalau namarakallahu fikum, tapi bacanya itu dari awal surat, akhir surat, dan naik lagi surat sebelumnya. Ya, dari awal surat sampai akhirnya, naik lagi ke awal surat sampai akhir, begitu. Ya. Gitu ya namarakallahu. Maka kata Imam Nawawi, fahasan, maka itu bagus, laisa min hadal bab, ini bukan masuk dalam bab ini. Sehingga dimaksud mangkus. Ya, yang terlarang itu tadi namarakallahu. Ya. Mangkus yang terlarang itu namarakallahu adalah membaca namarakallahu fikum surat di akhirnya ya menuju ke awal surat. Ini yang dilarang. Tapi kalau membaca surat di akhir Al-Qur'an ya kemudian naik ke surat berikutnya, surat sebelumnya, kemudian ke surat sebelumnya lagi sampai ke Al-Baqarah lantas namarakallahu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dalam bab pembelajaran. Namarakallahu. Fa inna dzalika qira'atun mutafadhilah fi ayyamin muta'addidah ma'ama fi min at-tasyil hifdz 'alaihim wallahu a'lam bissawab. Ya. Maka sungguh yang demikian itu merupakan namarakallahu fikum bacaan yang ya mutafadhilah namarakallahu fikum. Ya, bacaan yang penuh dengan fadilah pada hari-hari yang na'am barakallahu fikum ta'addidah na'am yang terbilang ma'ama fi min at-tasyil disertai dengan adanya kemudahan di dalam menghafalnya na'am barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ya kan remakku kayak na'am barakallahu kul muta'awwidain misalnya na'am barakallahu itu termasuk na'am barakallahu fikum surat-surat yang mulia ya na'am barakallahu. Sebenarnya semua Al-Qur'an itu mulia. Tapi ada na'am barakallahu dengan penjelasan lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan adanya kemuliaan tertentu untuk surat-surat tertentu. Seperti Ta'awidzain, na'am barakallahu fikum, surat Al-Ikhlas, na'am barakallahu fil akhir. Qul bismillah makmum. Dan di awal apa di akhir-akhir surat di dalam Al-Qur'an itu namarakallahu fikum banyak surat-surat yang ya punya fadilah lebih. Ya, namarakallahu. Seperti surat apa? Surat apa? Al-Ikhlas. Itu sulusul Qur'an. Ya, sama dikatakan oleh Rasul sulusul Qur'an namarakallahu fikum. Ya. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, namarakallahu. Ya. Itu namarakallahu fikum juga namarakallahu fikum punya fadilah lebih. Ya khalifatun rahman wa rahim. Dan bahkan yang dalam tiga surat ini terkhusus ya. Ya termasuk surat-surat yang disyariatkan untuk dibaca di beberapa momen. 6. Momen tertentu seperti setelah sholat. 6. Pagi hari, sore hari, mau tidur. Nah, barakallahu itu disyariatkan untuk dibaca. Lah anak-anak kita na barakallahu fikum yang sedang belajar ya menghafalkan Al-Qur'an, maka ya sangat cocok sekali untuk mereka menghafalkan surat-surat ini terlebih dan menghasung mereka untuk mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Selain surat Al-Fatihah juga mereka harus hafal, karena surat Al-Fatihah itu nah barakallahu fikum merupakan surat yang mesti mereka amalkan ketika mereka menjalankan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.